kecilku diirim hembusan angin menerpaku. Ku nanti dan selalu ku nanti satu janji hilang. Untuk satukan kita musim berganti waktu pun berlalu diriku terpaku menantikan sinarmu I'm not afraid to die.